permintaan panitia, judul lagunya Leha, ya, sebelum ke lagu Leha, ini dari awal tadi yang belum kita kasih kesempatan, ya, yang minta sebuah lagu Payung Hitam, dan kalau nggak salah dari Semang Jaya yang minta, ya, salah satunya diwakilin oleh Mister Suben, ya, Mister Suben, Semang Jaya. Ini lagu yang Anda tunggu, Payung Hitam yang sekarang dilantunin oleh Irma Permatasari Monata. Terima kasih banyak bunga-bunga sosialnya. Semoga jadi requestnya puas.